إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وما بعد. Nah, malam hari ini kita kembali membaca kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Al-Sa'di rahimahullah ta'ala pada awal penjelasan beliau tentang tartib penyusunan bab, penyusunan bab-bab dalam kitab Tauhid fi ghayatil munasabah, sangat selaras. Setelah menyebutkan bab tentang wajibnya bertauhid, keutamaan tauhid, anjuran untuk menyempurnakannya, nah, demikian pula mentahqiq, menerapkan tauhid baik secara zahir maupun secara batin, dan juga bab tentang takut dari lawannya yaitu kesyirikan. Maka dengan itu seorang hamba telah berusaha menyempurnakan dirinya. Ya. Apakah cukup sampai di situ? Jawabannya tidak. Nah, tidak sampai di situ. Dia juga harus berusaha menyempurnakan orang lain dengan mendakwakan tauhid. Tetapi sudah sepantasnya dia memulai dari dirinya sendiri, karena jika tidak itu tercela. Nah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allah mencela orang-orang yang menganjurkan orang lain untuk berbuat baik sementara dia melupakan dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kemurkaan Allah Azza wa Jalla kalian mengucapkan apa yang kalian sendiri tidak mengamalkannya, tidak melakukannya. Jadi ya, amalkan dulu, terapkan dulu tauhid pada diri kita sendiri, kemudian berikutnya mendakwahi orang lain. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadha huwa tariqu jami'il anbiya'i. Dan ini adalah jalannya, metodenya jami'ul anbiya', seluruh nabi-nabi. Fa'innahum, karena sungguhnya kata Sa'di rahimahullah, awalama yada'una qawmahum, yang pertama kali mereka dakwahi kaum mereka, ila ibadatillahi wahdah. Dakwah yang pertama kali yang mereka dakwakan kepada kaumnya adalah mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, apa seruannya, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Nah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul menyerukan u'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Kullu ma'ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah. Baik, tariqu jami'il anbiya. Ini poin yang pertama. Wahia, dan dia adalah tariqatu sayyidihim wa imamihim. Domir hum, kata ganti hum, kembali ke al-anbiya. Dan dia juga adalah metodenya jalannya sayyid mereka para nabi, pemimpin para nabi, imam para nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, ini diambil dari ayat yang terdapat di dalam bab qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan nabi, apa jalan hidup nabi? Ad'u ilallah, berdakwah kepada jalan Allah. Nah, li'annahu, karena beliau alaihi salatu wassalam qama bihadhi da'wati a'zama qiyami, beliau menegakkan, melakukan dakwah ini a'zama qiyam, dengan maksimal. Ya, bukan berdakwah dengan santai, tapi betul-betul maksimal, dengan upaya yang maksimal yang beliau kerahkan, jiwanya, hartanya, waktunya, pikirannya, umurnya alaihissalatu wassalam, beliau maksimalkan untuk berdakwah. Wada'a ila sabili rabbihi bil hikmah, dan beliau mengajak kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, demikian pula dengan cara mau'izah, wejangan yang baik, wal mujadalah billati hiya ahsan, dan juga dengan mujadalah, berdebat dengan cara yang baik. Apa yang disebutkan di sini, ini merupakan uslubud dakwah, kaifiyatud dakwah, ya, metode-metode dalam berdakwah. Ada tiga yang kita tempuh dan sudah pernah kita sebutkan, ya, sebagai faedah. Di sini mungkin bagus kita menukil penjelasan As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tentang al-hikmah, al-mu'idhatul hasanah, dan al-mujadalah billati hiya ahsan. Ini diambil dari tafsir beliau terhadap ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Surat apa itu? Hendak surat apa? Ar-Rahman, ha? An-Nahl. An-Nahl. Naam, An-Nahl. Ya, An-Nahl. Baik, kata Sa'di rahimahullah, kullu ahadin ala hasabi halih, berdakwah dengan hikmah adalah mendakwai setiap orang sesuai dengan keadaannya. Jadi melihat situasi dan kondisi mad'u, menempatkan dakwah sesuai dengan keadaan mad'u. Ya, kita ketahui bersama asal makna dari al-hikmah adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi menyampaikan dakwah sesuai dengan metode yang cocok untuk orang yang didakwahi. Ya. Sudah pernah kita sampaikan, dakwah itu, ya, bukan hanya dengan satu gaya saja. Misalkan keras, dakwahnya keras terus, enggak. Tapi terkadang lembut, dan itu adalah dasarnya ketika berdakwah. Kebanyakan cara yang digunakan ketika berdakwah adalah lembut. Kadang-kadang, ya, dibutuhkan kekerasan jika dibutuhkan. Nah, baik, dengan keras, dengan tegas, ya, dengan tegas. Barakallahu fikum. Wa minal hikmah, termasuk di antara bentuk hikmah, kata Syekh, boleh ditulis sebagai tambahan faedah, ad-da'watu bil ilmi la bil jahli, termasuk di antara bentuk hikmah ketika seorang berdakwah adalah berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Ya, bukan dengan kejahilan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengaku, ya, ahli dakwah. Nah, yang mengaku ahli tabligh, ya, dan sebagainya dari penamaan-penamaan yang mereka menamakan diri dengannya. Berarti mereka ketika berdakwah dengan kejahilan bukan berdakwah dengan hikmah, berarti tidak menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl tadi, menyelisihi prinsip Al-Qur'an. Baik. Yang kedua, termasuk di antara bentuk hikmah adalah al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dari perkara yang paling penting dulu. Al-bada'atu bil ahammi, paling penting dulu, fal aham, kemudian yang terpenting setelahnya. Nah, ini bentuk hikmah. Kalau kita ditanya apa yang paling penting dalam agama kita, ya jawabannya tentu apa? Tauhid dulu, kan begitu. Nah, jadi kalau kita mendapati ada orang yang berdakwah tidak memulai dakwanya dengan tauhid, berarti telah menyelisihi prinsip Al-Qur'an. Tidak hikmah dalam berdakwah. Kemudian kata beliau, wabil aqrabi ilal adhan wal fahmi. Di antara bentuk hikmah dalam berdakwah juga adalah menempuh cara yang paling dekat, al aqrab ilal adhan, yang paling mudah untuk difahami. Nah, jadi lihat kondisi mad'unya. Ya, hadithun nasa bima ya'rifun. Nah, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka fahami. Tayyib, al-aqrab ilal adhan, yang lebih mudah difahami. Yang keempat, diantara bentuk hikmah dalam berdakwah, bima yakunu qabuluhu atam. Ya, yang penerimaannya sempurna. Ya, berdakwah dengan cara dakwah kita diterima dengan sempurna. Ya, bukan sebagian-sebagiannya, tapi kalau bisa semuanya diterima, atam, lebih sempurna. Kemudian yang kelima, wabirrifqi wallin, diantara bentuk hikmah adalah dengan lemah lembut, dengan lemah lembut. Nah, jika tahapan-tahapan ini sudah dilakukan, kemudian yang kita dakwahi menerima, maka cukup. Namun jika belum juga menerima, padahal sudah ditempuh tahapan yang pertama, yaitu dengan cara hikmah, dengan cara bijak, maka berpindah kepada tahapan berikutnya, yaitu al-mau'idhah al-hasanah, dengan wejangan, memberikan wejangan. Wahuwa al-amru wa-nahyu. Al-mu'idhatul hasanah, tulis ya, definisinya adalah al-amru wa-nahyu, perintah dan larangan, al-makrunu bit-targhibi wa-tarhib, yang disertai dengan targhib, targhib, memberi semangat. Barang siapa yang mengamalkan ini dan itu, maka akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Semangati orang untuk beramal, ayo beramal, beramal. Ayo menuntut ilmu, menuntut ilmu. Keutamanya ini, keutamanya itu. Targhib, ditargib. Ya. Wat tarhib, dan dengan cara tarhib. Ya, menakut-nakuti. Barang siapa melakukan dosa ini dan itu, maka akan mendapatkan azab begini dan begini. Nah. Ini al-mu'idhah al-hasanah. Al-amru wa nahyu, perintah dan larangan, al-makrunu, yang disertai dengan targhib, memberi semangat, wa tarhib, dan sebaliknya, ya, memberikan ancaman, menakut-nakuti. Nah, nah, tentunya ketika mentartib itu tadi dengan menyebutkan yaqramu man qama bidinillah, ya, menyebutkan kemuliaan yang didapatkan bagi orang yang menjalankan agama Allah. Sebutkan kemuliaan-kemuliaan itu. Dan ihanah man lam yaqum bih. Disebutkan kehinaan bagi orang yang tidak menegakkan, menjalankan, mengamalkan agama Allah. Ya. Dengan menyebutkan apa yang Allah siapkan, janjikan untuk orang-orang yang taat berupa pahala al-ajil wal-ajil, pahala ganjaran yang akan didapatkan di dunia maupun di akhirat. Sebutkan itu sebagai bentuk tarhib. Nah. Dan sebaliknya, apa yang Allah siapkan, ancamkan untuk orang-orang yang bermaksiat berupa iqab, hukuman di dunia ataukah di akhirat. Baik. Itu tahapan yang kedua, al-mu'idhatul hasanah. Kemudian wal mujadalah billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Kapan metode yang ketiga ini dilakukan? Kata Syekh, "Fa'inkana al-mad'u yara anna ma huwa 'alaihi haqqun," jika yang didakwahi itu memandang bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini adalah al-haq, kebenaran, padahal kebatilan. Hanya saja dia bersikukuh bahwasanya itu adalah kebenaran yang dia amalkan selama ini. Atau keadaan yang lain, kana naam da'ihi ila al-batil. Kana da'iyahu ila al-batil. Ya. Ataukah kana da'iyahu ila al-batil. Dia mad'u yang kita dakwahi adalah penyeru kepada kebatilan. Ya. Fayujadil billati hiya ahsan. Maka ketika mendapatkan keadaan seperti ini, dia boleh menerapkan jidal, berdebat, tapi dengan cara yang baik. Nah, bagaimana cara berdebat dengan cara yang baik? Di antaranya kata Syekh, "Wa min dzalika al-ihtijaju alaihi bil adillah allati kana ya'taqiduha." Kita berdalil dengan dalil-dalil yang dia terima, yang dia yakini kebenaran dalil itu. Baik. Karena itu akan lebih dekat kepada sampai kepada maksud yang dituju. Ya. Kalau kita berdebat dengan dia menggunakan argumen yang dia tidak yakini, yang dia tidak anggap sebagai sebuah argumen, maka percuma. Nah, artinya ajak dia berdiskusi, berdialog dengan sesuatu yang diterima oleh dia. Jadi bikin kesepakatan dulu. Ya, bagaimana? Sepakat. Ya. Nah, jika sepakat, maka utarakan argumen-argumen itu. Baik, kemudian yang lain, ya, di antara bentuk jidal, ya, berdebat dalam dakwah ketika dibutuhkan, ya, dengan cara yang baik adalah alla tuaddi al-mujadila ila khisam. Ya. Alla tuaddi al-mujadalah, perdebatan itu tidak mengantarkan kepada khisam au musyatamah, permusuhan dan saling mencela, yang bisa membuat sirna maksudnya. Maksud dari perdebatan itu apa sih? Ya. Maksudnya adalah hidayatul khalq ilal haq, memberikan hidayah, petunjuk kepada kebenaran. Nah, jika ujung-ujungnya perdebatan ternyata hanyalah saling mencela, mencaci, memaki satu sama lain antara yang berdebat, maka berarti kita telah melenceng dari maksud dan tujuan kita. Dari awal berdebat tujuannya apa? Adalah memberikan petunjuk kepada orang lain kepada kebenaran. Ya, jadi jangan sampai ketika berdebat, nah, muncul itu tadi khisam, ya, permusuhan, ya, caci maki dan seterusnya. Tayyib, yang tidak memberikan faedah. Bahkan itu tadi maksudnya adalah ketika berdebat niatnya adalah supaya orang yang kita ajak debat, yang kita dakwahi dengan cara debat, bisa mengetahui kebenaran. Bukan hebat-hebatan, bukan menang-menangan. Jadi yang menjadi tolak ukur bukan siapa menang, siapa kalah. Bukan. Ya? Barakallahu fikum. Baik. Itu tadi beberapa penjelasan tentang cara berdakwah dengan hikmah, dengan mu'ilah hasanah, dengan mujadalah bilatihi hasan. Tumma baik. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan metode dakwah Nabi yang tentunya bersumber dari wahyu Allah Azza wa Jal, seperti telah kita dengar ya, sumbernya dari mana? Dalam surat An-Nahl. Lam yaftur. Ya, ketika Nabi berdakwah, beliau tidak futur. Ya, tidak lemah semangat. Walam yadhuf, tidak melemah. Nah, ini keadaan Nabi alaihi salatu wassalam. Senantiasa bersabar di dalam menjalankan tugasnya sebagai da'i ilallah. Bersabar. Tidak ada istilah futur ketika berdakwah. Tidak ada istilah lemah semangat. Ya. Nah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan beliau. Jika datang tantangan dakwah itu berupa ancaman fisik, ancaman pembunuhan, Allah akan melindungi nabinya alaihi salatu wassalam. Qala jalla wa ala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang melindungimu dari gangguan manusia. Sehingga beliau terus kuat. Ya. Mendapatkan penentangan fisik, ya, Allah menolong beliau, Allah melindungi beliau. Ya, tidak semangat. Enam, tidak lemah semangatnya. Lain halnya dengan sebagian kita. Ya, ketika mendapatkan penentangan, apalagi ya, penentangan itu berupa penentangan fisik, sudah saya menyerah, berhenti jadi dai, mending jadi tujar saja. Kalau jadi tujar nggak banyak yang benci, jadi dai sedikit sedikit menyampaikan kebenaran, sedikit sedikit dibenci sama orang. Jadi tujar aja, jadi pedagang kaya raya, orang suka kalau kita banyak uang. Nah, itu beda. Nabi alaihi salatu wassalam lam yaftur wa lam yadhuf. Kenapa? Karena itu tadi, Allah senantiasa membela. Jika mendapatkan penentangan berupa syubhat. Ya, kalau tadi kan fisik. Ini sekarang syubhat, kerancuan-kerancuan yang disebarkan oleh musyrikin ketika itu. Allah Subhanahu wa taala ya juga melindungi Nabi yang alaihi salatu wassalam. Nah, ya, memberikan hujjah. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Nah. "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Ya, jika mereka mendatangkan syubhat, kerancuan, maka datang wahyu membantah, ya, mementahkan syubhat dan kerancuan itu, sehingga Nabi terus istiqomah, tidak melemah, ya, dengan tantangan ini. Nah, baik, di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala banyak mewahyukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdahulu, bagaimana mereka bersabar ketika mendapatkan penentangan dari umatnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli," apa salahnya? "Ma nusabbitu bihi fu'adaka." Demikianlah kata Allah. Ya. Kami wahyukan, kami kisahkan kepada wahai Muhammad amba'ur rusul, berita-berita, kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Tujuannya apa? "Ma nusabbitu bihi fu'adak," yang dengannya kami mengokohkan, menguatkan hatimu. Inilah rahasianya kenapa beliau lam yaftur wa lam yadh'uf alaihi salatu wassalam. Tidak futur, tidak mengenal istilah futur dalam berdakwah, tidak mengenal istilah lemah ya dalam berdakwah. Terus di atas kesabaran dan kekokohan alaihi salatu wassalam. Nah, bukan tanpa sebab. Sebabnya apa yang sudah kita dengar tadi. Allah menguatkan beliau alaihi salatu wassalam dengan sebab-sebab itu. Qala wa da'a tayyib hatta aqama Allahu bihi ad-din, sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menegakkan agama ini, agama Islam. Ya. Idza ja'a nasrullah wa ra'aitan nasa tadkhuluna fi apa ayatnya? Idza ja'a nasrullah wal fath. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, Islam mendapatkan kemenangan ketika itu. Ya, dan seterusnya sampai hari kiamat Allah menegakkan agama Islam. Wa hada bihil khalqal azim, dan dengan sebab dakwah Nabi, ya, Allah memberikan hidayah kepada al khalqal azim, manusia dalam jumlah yang besar. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Bukan 1, 2, 3 orang, tapi berbondong-bondong. Kabilah, kabilah masuk Islam. Naam. Barakallahu fikum. Wa wasala dinahu bi barakati da'watihi ila masyariqil ardi wa magharibiha. Dan agamanya, yaitu agama Islam, dengan sebab berkah dakwanya Nabi sampai ke seluruh penjuru dunia. Masyariqil ard, bagian timur bumi sampai bagian barat bumi, semuanya, seluruh penjuru dunia. Naam. Iya. Dan ketika beliau masih hidup, dakwah beliau sudah sampai ke Azimur Rum, Raja Herakl. Ya, dan juga sampai ke Persia. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya pada zaman itu dua kerajaan ini adalah dua negara adidaya. Ya, yang memiliki kekuatan yang besar. Nah, sudah sampai ketika itu, ya, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabah, ya, tabi'ut tabi'in sampai kepada zaman kita sekarang ini. Ya, seluruh penjuru dunia. Nah, mengenal Islam berkat dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Berkat keberkahan dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Usulus Salasa, ya, boleh jadi seseorang itu ketika masih hidup belum melihat asar dakwanya, ya. Lalu kapan asar dakwah itu terlihat? Mungkin saja setelah dia meninggal, dakwanya tersebar, ya, ke seluruh pelosok, ke seluruh penjuru dunia, dan itu termasuk diantara berkah dakwanya. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di atas, ya, dakwah Nabi sampai ke seluruh penjuru dunia. Wa kana yad'u bi nafsi, dan ada Nabi alaihi salatu wassalam mengajak, ya, na'am bi nafsi, dengan diri beliau sendiri, ya, beliau sendiri langsung mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ya'muru rusulah, dan juga terkadang beliau memerintahkan utusan-utusannya, watba'ahu, dan pengikut-pengikutnya, yakni para sahabat. Nah, di sini disinggung masalah majallatud da'wah, ya. Majallatud da'wah, media-media dakwah. Berdakwah secara langsung, ya, secara tatap muka seperti ini. Nah, baik, dengan cara khutbah ataukah muhadarah. Nah, juga bisa dengan cara lain, dengan menulis karya-karya ilmiah, bil maqalat. ya, ataukah dengan halaqat al-ilm seperti yang biasa kita lakukan di ma'had ini setiap harinya. Baik. Apalagi di zaman kita yang dipenuhi dengan ya sosial media. Tapi ingat ya, menggunakan sosial media barakallahu fikum di dalam berdakwah harus dengan bimbingan ulama. Ya, tidak boleh bermudah-mudahan di dalam melakukannya. Nah, ataukah majallatul dakwah ya, media dakwah bisa dengan berbincang, berdialog, berdiskusi dengan seorang, kita duduk bersama ya, membicarakan tentang sesuatu, kemudian disisipkan di situ masalah yang penting dalam urusan agama. Nah, ya, dibuat santai. Enggak mesti formal, enggak mesti resmi. Ya. Tapi juga dengan cara yang santai, sambil duduk-duduk minum kopi misalkan. Ya. Tapi jangan terlalu sering, karena itu akan membuat orang bosan sesekali. Ya. Nah, sebagaimana kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Usul Ats-Tsalatsah. Kata beliau rahimahullah, ya, saya bacakan di sini ya. Wa minha da'wa ila Allah fi fil majalis al-khassah. Termasuk di antara ya media-media berdakwah yaitu ketika seorang pada majlis-majlis secara khusus duduk-duduk. Fa idza jalasa al-insan fi majalisin fi da'watin misalan fa hadha majalun lid'wa ila Allah azza wajalla, walakin akan tetapi kata beliau yang bagi an takuna ala wajhin la malal fihi wala ithqal. Jangan membosankan, jangan membuat berat. Ya. Orang sudah ditunggu keluarganya di rumah, ini masih cerita terus. Ya kalau ceritanya tentang dakwah, tentang Islam. Ini ceritanya urusan yang gak penting. Nah, ini membuat malal. Ya. Nah, menceritakan agama saja, ya, agama ini yang dicerita. Kalau membuat orang bosan, membuat orang merasa berat itu, enggak bagus kata Syekh. Ya. Kan begitu. Apalagi kalau ceritanya sesuatu yang tidak penting. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian kata Sa'd rahimahullah, "Wa ya'muru rusulahu wa atba'ahu an yad'u ila Allahi wa ila tauhidih qabla kulli syai'." Nabi memerintahkan utusan-utusannya, pengikut-pengikutnya berdakwah kepada Allah, kepada menauhidkan Allah, qabla kulli syai, sebelum segala sesuatunya. Jadi mendahulukan dakwah kepada tauhid. Kenapa? Li'anna jami'al a'mali mutawaqqifatun fi sihhatiha wa qabuliha 'ala tauhid. Karena seluruh amalan itu tergantung ya, benar tidaknya, diterima tidaknya, mutawaqqifatun, tergantung kepada tauhid. Seluruh amalan, salat, zakat, puasa, haji, ya, birrul walidain, qiraatul Quran dan seterusnya, mutawaqqifatun, bergantung kepada tauhid dalam hal benar tidaknya ataukah diterima tidaknya amalan itu. Nah, sehingga ya dimulai dari tauhid dulu. Fa kama anna 'alal 'abdi, sebagaimana wajib atas seorang hamba an yaquma bi tauhidillah, menegakkan tauhid Allah, merealisasikan mentauhidkan Allah, fa alaihi, maka juga wajib atasnya an yad'a al-ibadah ila Allah, juga wajib atasnya mengajak hamba-hamba Allah ya, mengajak orang lain untuk menauhidkan Allah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Naam. Ya, jadi kata Syekh di sini wajib ya. Fa alaihi, dan juga wajib atasnya mengajak orang lain. Naam. Bahkan diancam dalam sebuah hadis ya. Yang punya ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmunya, tidak didakwakan ya. Diancam yuljamu bil jamin minnar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti mulutnya akan disumbat dengan sumbatan dari api neraka. Ya, berarti ini dosa besar, barakallahu fikum, karena ada ancaman di dalamnya. Jadi kita yang sudah punya ilmu, ya, karena kita tiap hari kan ta'lim, ya, kita dulu, kita pikirkan diri kita dulu, jangan pikirkan orang lain, ya. Kita udah tiap hari ta'lim, punya ilmunya, ya, jangan sembunyikan ilmunya. Ketika melihat kemungkaran, bisa menyampaikan sampai. Nah, kasih masukan kepada orang itu, apalagi kalau itu keluarga terdekat misalkan masih melakukan kesyirikan, masih melakukan bid'ah, masih melakukan maksiat. Jangan sembunyikan ilmunya. Iya. Karena sayul jamu bil jamin yaumil qiyamati minan nar. Nauzubillah. Nah. Jangan sembunyikan ilmunya. Sampaikan ilmunya. Baik. Makanya kata Syekh di sini fa'alaihi, wajib baginya untuk juga mengajak kepada tauhidullah azza wa jalla. Naam. Wa kullu man ihtada ala yadayhi. Sekarang penyebutan tentang keutamaan berdakwah. Setelah menyebutkan hukum, ya. Hukumnya apa tadi? Wajib bagi yang punya ilmu, ya, untuk menyampaikan ilmunya. Sekarang keutamaannya, dan setiap orang yang mendapatkan hidayah melalui tangannya, ala yadayhi falahu mithlu ujurihim, maka dia akan mendapatkan seperti pahala-pahala mereka yang mendapatkan hidayah. Nah, falahu mithlu ujurihim, 10 orang yang kita dakwahi, maka pahala 10 orang itu juga kita dapatkan. Ya, min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini berkat keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Qala wa in kana da'watu ila Allah, dan apabila dakwah kepada Allah, wa ila syahadati alla ilaha illallah, dan kepada syahadat la ilaha illallah, fardhon ala kulli ahadin. Nah, ini sekarang secara khusus beliau menyebutkan pendapatnya tentang hukum berdakwah. Ya, jadi kelihatannya di sini As-Sa'di rahimahullah yamilu ilal qaul bi anna hukum ad-da'wah huwa fardu ainin. Beliau mengatakan wa in kanat ad-da'watu ila Allah wa ila syahadati alla ilaha illallah fardhan ala kulli ahadin. Berarti apa fardu? Jika dakwah kepada Allah itu atau dakwah kepada syahadat la ilaha illallah itu hukumnya fardun, wajib bagi setiap orang. Ya, wajib bagi setiap orang. Kana al-wajibu ala kulli ahadin bihasabi maqduri, maka al-wajib ala kulli ahadin, yang wajib bagi setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Nah, sesuai dengan kemampuannya. Baik. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, tentang hukum berdakwah, apakah fardu kifayah ataukah fardu ain. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena perbedaan di dalam menafsirkan firman Allah Taala wal takun minkum, ditulis ya, wal takun minkum ummatun yad'u ilallah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada, ya, minkum. Min di sini apa maksudnya? Apakah tab'idiyah yang memberi makna sebagian dari kalian? Hendaknya ada sebagian dari kalian yang berdakwah. Ya, kalau kita mengatakan min di sini tab'idiyah, berarti hukumnya fardu kifayah. Nah, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh At-Tabari wal Qurtubi wa Ibn Katsir. Bahwasanya min di sini adalah litab'iyum, yakni sebagian dari kalian. Ada pendapat yang lain yang mengatakan min di sini tafsiriyah. Wal takum minkum, hendaknya kalian, bukan sebagian kalian, tapi kalian semuanya. Ya. Hendaknya kalian semuanya mengajak kepada al-khair, mengajak kepada kebaikan. Baik. Barakallahu fikum. Nah, akan tetapi pendapat yang pertama tentunya lebih tepat ya. Nah, pendapat pertama tentunya lebih tepat ya, bahwasanya dakwah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata bihi 'anil baqi. Jika sebagiannya telah melakukannya dan mencukupi ya, maka yang lain sudah tidak berdosa. Tapi jika tidak mencukupi maka harus ditambah. Kalau tidak masih berdosa. Begitu. Itu namanya fardu kifayah, dari kata kifayah artinya mencukupi. Kafi, yakfi. Kalau belum mencukupi jumlah dai di situ ya, berarti wajib ditambah sampai mencukupi. Dipahami? Nah. Atau dua pendapat ini juga bisa digabungkan ya. Sebenarnya bisa digabungkan. Nah. Tentunya dengan sisi pandang yang berbeda. Pendapat pertama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah yakni 6 dengan membentuk intisabu ta'ifatin minal muslimin wa tafarruqum lidda'wah, membentuk ya. Jadi ada lembaga tertentu yang memang resmi dibentuk oleh pemerintah. Ini sifatnya fardu kifayah, harus ada ya lembaga tertentu yang dibentuk dan memang khusus ya fokus berdakwah mengajak kepada Allah. Nah, itu fardu kifayah kalau seperti itu. Ya, karena memang tugasnya dia berdakwah. Nah, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Mereka punya lembaga khusus dakwah dan irsyad, dakwah dan bimbingan. Karena itu fardu kifayah. Karena kalau tidak dibentuk, tidak ada orang yang fokus dakwah, tidak ada sekelompok orang dalam lembaga itu yang fokus berdakwah, berarti berdosa. Harus terbentuk ya, mewakili yang lain. Baik. Lalu bagaimana jika kita mengatakan itu fardu ain? Ya, ini fardu ain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagaimana kata Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawul As-Salid ini. Nah, jadi kita bisa mengatakan fardu kifayah dari sisi pandang apa? Harus ada sebuah lembaga yang terbentuk. Kalau tidak berarti belum mewakili yang lain. Dan lembaga ini fokus berdakwah dan membimbing umat Islam. Kalau kita mengatakan fardu ain, ya ini fardu ain ala hasabi al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Tentunya kemampuan orang yang berilmu ya lebih banyak daripada yang tidak berilmu, sehingga tugasnya berdakwah tentunya lebih banyak daripada orang yang tidak berilmu. Kemampuan orang yang punya harta untuk membantu jalannya dakwah tentu ya berbeda dengan yang tidak punya harta, sehingga lebih wajib ya bagi dia daripada orang yang tidak punya harta dan seterusnya ya, sebagaimana penjelasan Sa'di rahimahullah ya selanjutnya. Nah, atau kita baca tinggal sedikit. Kelihatannya antum udah pada gelisah ya. Karena juga gelisah ngelihat antum gelisah. Gimana? Lanjut. Riyadus Shalihin aja sampai 45. Hah? Kok pada diam? Hah? Nah. Tinggal berapa baris ini kita selesaikan. Qala fa'alal alimi min bayani dzalika. Maka wajib bagi seorang alim menjelaskan itu ya. Wa da'wati wal irsyad berdakwah dan membimbing wal hidayah, memberikan petunjuk, a'zam, kewajibannya lebih besar, mimma ala ghairi, daripada yang lainnya, mimma laysa bi'alim, dari orang-orang yang bukan alim. Ya. Jadi kewajiban seorang alim lebih besar daripada yang lain. Walau 'alal qadiri bi badani wa yadihi au malihi au jahihi au qawlihi a'zam. Ya. Dan orang yang mampu dengan badannya, dengan tangannya, ya, dengan bantuan tenaga, ya, nih, dengan bantuan harta, dengan bantuan kedudukan yang dimilikinya, ataukah ucapan yang didengar, yang dimilikinya, ya, kewajibannya a'zam, lebih besar, mimma ala man laysat lahu tilkal qudrah. Ya, kewajibannya lebih besar dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu. Dipahami? Nah, Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattakullaha masata'tum, ya, pembagian klasifikasi ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi kalau kita mengatakan fardu ain, berarti tingkat kewajibannya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Tergantung kemampuan ilmiah yang kita miliki, tergantung kemampuan harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, dan seterusnya. Semakin banyak ilmu kita, semakin wajib berdakwah. Semakin banyak harta kita untuk membantu dakwah, semakin wajib atas kita. Dan seterusnya. Qala farahimallahu man a'ana 'alad-din. Maka semoga Allah, ya, ini sekarang doa dari Syekh. Semoga Allah merahmati orang yang membantu, ya, a'ana 'alad-din, membantu keberlangsungan agama. Ya, membantu dakwah, mendakwakan agama, walau bisyatri kalimatin. Asyatr, ya, asyatru adalah nisfu syai. Berarti kalau kita terjemahkan, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan setengah kata, ya, jangankan satu kata, setengah kata saja, ya, kita bisa membantu, ya, mendakwakan agama Allah, itu sudah didoakan dengan rahmat oleh Syekh rahimahullah. Walau innamal halaku fi tarki ma yaqdiru alaihi al-abdu. Sesungguhnya saja yang merupakan kebinasaan fi tarki ma yaqdiru alaihi al-abdu, ketika meninggalkan apa yang dia mampu, minad da'wati ila hadaddin, berupa berdakwah kepada agama ini, ya. Punya kemampuan tapi dia tidak melakukannya, maka kata Syekh termasuk, ya, terancam dengan al-halak, karena meninggalkan kewajiban. Nah, wallahu a'lam bissawab. Selesai, ya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ilahuna jazakumullahu khairan. Tafadhalu barakallahu fiikum.